janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakan firman itu dalam hidup beriman. Terpujilah Kristus. Selamat sore. Karena saya diprotes di gereja, saya bilang assalamualaikum. Emang Maria Muslim, assalamualaikum. Kalau shalom, shalom. Emang saudara Yahudi. Nah, memang selamat sore, selamat pagi paling pas itu. Supaya soremu selamat. Kan itu doa tuh. Kalau orang selalu bilang doa, ya doa buat selamat. Saudara-saudara, saya sering mendengar pernyataan dan mengutip ayat Alkitab, kita kepala, kita harus gimana sih, kita harus jadi kepala bukan ekor, kan gitu kan. Kepala itu tidak Indonesia itu. Ya. Itu Tionghoa. Betul, kalau kepala bukan ekor, karena hanya orang Tionghoa yang doyan kepala, kepala kakap. Kalau orang Indonesia sop buntut. Ya. Sop buntut. Karena realitanya orang Indonesia termasuk Kristen enggak ada yang jadi kepala, buntut. Cuman pengakuan, statement, slogan kepala. Enggak. Siapa yang di sini jadi kepala? Enggak ada. Pemimpin-pemimpin kita sejak zaman Maramis, sejak zaman TB Simatupang sudah enggak ada lagi. Paling ada juga di Salemba, di Cipinang, itu orang-orang Kristen tuh pemimpin di KPK. Enggak ada yang jadi contoh, jadi kepala, jadi teladan. Saya bertepatan pendeta Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, pendeta GMKI. Jadi saya bilang, kalian jangan mengikuti generasi ini, ikuti generasi sebelumnya. Mereka betul-betul pemimpin bukan dari slogan, tapi dari perjuangan. Pemimpin yang berjuang, mendirikan negara ini dengan berjuang. Tapi generasi yang sekarang lebih menjadi pemimpin karena nyantol, tidak menjadi pemimpin. Tetapi kalian mahasiswa sebelum harus jadi pemimpin karena perjuangan, karena kerja keras Anda mendapatkan itu, bukan karena nyantol. Saudara-saudara, orang-orang Kristen lebih gemar saat ini membuat slogan dengan gegap gempita, tapi realitanya tidak seirama dan tidak senada antara kata dengan tindakan. Salah satu adalah pengakuan bahwa kita adalah anak Allah, anak Raja. Amin. Amin. Tapi kelakuan kita kayak anak pembantu. Tidak sesuai sebagai anak Raja. Sudah tahu anak raja? Apa itu anak raja? Kaya raya, kan begitu kata orang-orang Kristen di sana. Anak raja itu kaya, bapaknya kaya, maka kita kaya. Ya, kalau orang kaya kan enggak pernah minta-minta. Lah kalau doanya minta terus, anak siapa tuh? Anak raja atau anak pengemis? Anak pengemis. Tuhan, bagi rezeki dong Tuhan. Tuhan, minta mobil dong Tuhan. Pagi, siang, sore, malam doanya minta terus. Mana yang anak raja? Siapa bapak saudara? Kang Maman, pengemis di Cirebon. Lain Tuhan. Maksud saya ingin membuktikan dan memang saya ingin melakukan pembuktian terbalik. Karena seringkali kita hanya pandai berbicara, berkata-kata kita pandai sekali. Tapi pada kenyataannya kita miskin dalam tindakan. Kalau engkau benar-benar murid saya, engkau akan menuruti perintah-perintah saya. Firman saya ada di dalam kamu dan kamu di dalam aku, kata Yesus. Selama ini saya perhatikan, sampai ada satu gereja, itu saya khotbah keras 3 tahun lalu. Saya bilang, saudara-saudara, hari ini khotbah saya terakhir dan saya tidak akan injek gereja ini. Dan sampai hari ini saya diundang gak mau. Gerejanya berantem lulu. Pendeta sama majelis, majelis dengan majelis, majelis dengan jemaat, jemaat sama pendeta. Muter-muter di situ. Sampai ada seorang ibu bilang, sama anaknya lagi berantem kan kakak beri. Kamu nih berantem-berantem, udah kayak pendeta aja. Pendeta tuh jadi contoh untuk berantem. Jangan berantem di rumah, kalau mau berantem di gereja aja. Wow, ya begitu loh. Ini kenyataan, saya bukan orang yang bergosip. Sampai hari ini saya tidak mau injek gereja itu. Kemarin saya ditelepon, Pak Arya, gila jemaat kangen udah 3 tahun loh. Kayak gereja ini juga, tapi saya gak marah dengan gereja ini. Udah 3 tahun, dulu gerejanya madep sono, kenapa jadi madep sini, saya juga bingung ya. Ada perubahan, tapi mudah-mudahan bukan gerejanya yang berubah, orangnya juga. Itu ngeri itu gereja seperti itu. Dia mengaku murid Yesus. Dia mengaku anak Allah. Tetapi sikap hidupnya tidak mencerminkan. Ini bahaya. Kalau saudara anak Tuhan, harus mirip dong sama bapaknya. Ya kan? Sering kan kalau bapak-bapak gendong anak. Saya kebetulan dapat bonus Pak Pendeta. Punya anak 4 tahun. Biar udah uzur gini, masih dipercaya Tuhan loh. Anak 4 tahun. Ini sama ibu-ibu sedikit nih menyimpang ya. Saya sharing aja, jangan sering nangis. Istri saya tuh nangis Pak. Saya kan kalau pelayanan kan ke desa-desa itu pulang malam kadang-kadang nginep. Anaknya yang satu sudah nikah, yang anak yang satu udah kuliah, gak pernah di rumah. Jadi kalau di rumah dia nangis sendiri. Saya bilang, mah jangan sering-sering. Karena orang yang dizolimi, itu sahabat Allah, saya bilang. Dan air mata orang yang menderita itu ditampung di kirbat Tuhan. Kejadian Pak, dia lapor, komandan saya hamil. Oh, udah dikasih anak. Jadi di rumah sekarang banyak penghiburan. Makanya awet muda. Lucu anak saya. Lucu. Masih kecil. Nah saudara-saudara, kadang-kadang kan ibu-ibu, bapak-bapak lebih banyak saya perhatiin. Ih, ini anak siapa sih? Bapaknya aja nanya. Ih, anak siapa sih? Kok cakep banget? Dia gak yakin tuh anaknya karena bapaknya jelek. Gitu. Anak siapa sih kok cakep gitu ya? Saya khawatir loh. Tuhan juga bertanya kepada saya, ini anak siapa sih? Kok beda dari saya? Begitu. Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, jikalau kamu benar-benar murid aku, kalau kamu benar-benar pengikutku, kalau kamu benar-benar anakku, kamu akan menuruti segala firman-firmanku. Inilah yang membuat ketika kita taat, kita setia, kita tunduk kepada Tuhan, kepada kehendaknya, kepada firman-Nya, pasti kita mirip sama Bapaknya. Engkau mengatakan engkau anak Allah, Allah itu kasih. Dalam surat Yohanes 1 pasal yang keempat. Barang siapa yang mengasihi Allah, dia juga mengasihi sesama manusia. Karena Allah itu kasih. Jadi kalau sudah tidak ada cinta di dalam diri kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama, saya pikir harus dievaluasi hidup kita. Apa benar kita ini ada murid-murid Tuhan? Kita adalah pengikut Tuhan. Orang di luar sana jangan-jangan meragukan bahwa kita adalah murid Yesus. Mau kita cek? Kita cek ya. Apakah kita benar-benar murid Kristus? Paulus katakan, namun aku hidup, bukan lagi aku. Ngikutin, jangan melotot. Coba ikutin omong saya. Coba. Namun aku hidup bukan aku lagi, tapi melainkan atau tapi Kristus. Amin. Cek, ada enggak Kristus dalam hidup saudara? Benar? Kalau Kristus atau pada hari ini kita rayakan Roh Kudus ya. Kan bukan Yesus, Yesus Yahudi. Udah, kalau dia di dalam kita kagak muat. Enggak muat. Jadi maksudnya itu pemaknaan. Aku di dalam, kan di dalam Yohanes 14 itu, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan turut perintahku, dan aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan mengirimkan Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dunia tidak mengenal dia, karena dunia tidak bisa melihat dia, tetapi kamu mengenal dia karena bengong. Tadi baca enggak? Karena dia ada di dalam kamu. Jadi ada Kristus, ada Roh Kudus di dalam kita. Sehingga kita berkata, namun aku hidup bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus hidup dalam aku. Tapi pada realitanya enggak. Bayangkan kalau memang Roh Kudus, Roh Yesus atau Yesus, apapun sebutannya, kalau ada Tuhan di dalam kita, saya enggak yakin ada kecenderungan orang yang didiami Tuhan menyakiti orang lain. Saya itu 20 tahun lebih sebagai konselor. Itu ratusan data ada di kantor saya. Orang konseling. Ini menurut data. Itu yang paling tertinggi. Itu pria yang tidak disukai oleh wanita atau ibu-ibu. Ini suaminya. Dia kalau kata-kata ngomong tuh nyelekit. Saya gak tahu benar apa enggak, karena ibu-ibu yang ngisi. Jadi yang paling tidak disenangi, yang paling menyakitkan hati istri itu adalah kata-kata suami. Seringkali nyelekit. Cek orang Sunda mah nyeri hati. Sakit hati saya Pak Pendeta. Kalau dia udah ngomong tuh gak dipikir, kagak punya otak. Kesian loh punya suami gak punya otak. Ngomong jertak belenong, nyakitin terus. Itu loh Pak. Saya kaget. Begitu Bu. Iya Pak. Sampai monyo-monyo. Iya. Ini saking sakit hatinya tuh. Iya Pak. Betul ya Bu ya? Itu mah kata ibu-ibu Pak. Bukan kata saya. Saya mah masih laki-laki sejati. Yang ngomong teh ibu-ibu. Bener. Bener Bu. Bapak-bapak tuh sering kalau ngomong gak dipikir. Dianggapnya bercanda atau sekedar ngomong. Tapi ngomongnya nyakitin. Tuh kira-kira ada Yesus gak dalam diri dia tuh? Hah? Apa Yesus sering menyakiti orang? Gak bisa. Kalau memang hidupku bukan aku lagi, ada Yesus di dalam hidupku, ya jangan suka nyakitin orang dong. Apalagi istri sendiri. Bukan istri orang tuh. Sama istri orang mah gak berani Bu. Mana coba sok wani. Tuh wani. Sama istri sendiri. Saya ulang tahun. Dikasih jam tangan mahal. Sama istri dibeliin. Saya bilang, waduh mah. Ini mahal banget. Tahu jawaban istri saya apa? Gak apa-apa buat suami sendiri. Dia ngomongnya enteng. Tapi saya seresepin tuh. Suami sendiri. Iya. Karena kebanyakan saya lihat di jemaat. Itu ibu-ibu lebih baik kepada suami orang. Duh, coba deh. Saya tadi masuk kan. Pak Pendeta mau minum apa? Tuh. Begitu suaminya pulang ke rumah. Mah minta teh manis. Bikin aja sendiri. Tuh. Gitu kan. Ya, sama suami. Saya ini kan suami orang. Bukan suaminya ibu. Tapi kita baik loh sama suami orang. Saya gak ngerti itu. Terbalik. Istri saya senang tuh. Suami sendiri. Mantap tuh kata-kata. Jadi ibu harus lebih sayang, lebih mengasihi, lebih melayani, lebih taat sama suami sendiri. Jangan taat sama suami orang. Lebih menyayangi suami orang. Ini juga bapak-bapak ketukar-ketukar. Jadi kalau biston persiapan majelis gereja kami itu kan sore tuh, udah sampai malam lah. Kadang-kadang jam 9 dengan ngobrol-ngobrol jam 10 hari Selasa. Ngobrol-ngobrol. Tuh ada majelis kan perempuan kan. Bu Ita. pulang naik apa? Gak apa-apa, deket jalan. Eh jangan, biar saya anterin. Saya baik juga ini orang ini. Kalau Bu Ani naik apa? Ah enggak, saya nanti pakai ojek aja. Ih jangan, biar saya yang anterin pakai mobil. Wah ya. Begitu istri bilang, Pak hari Sabtu kita belanja yuk ke pasar. Eh lu pergi aja sendiri, loh, ojek juga banyak tuh. Tuh begitu tuh Pak. Saya curiga tuh gak ada Yesus dalam hatinya tuh. Saudara, murid Yesus, anak-anak Tuhan harus lebih daripada yang lain. Amin. Kalau orang dunia seperti baik. Saya punya kakak ipar, salah satu kakak saya pindah agama, menikah dengan seorang haji. Yang dahsyatnya itu haji itu baik banget. Bapak saya juga pendeta sampai luluh hatinya. Karena nikahnya kabur. Pergi ke Tasik bilang jalan-jalan, pulang-pulang udah bawa surat kawin. Yang pakai buku tuh, yang buku hijau tuh. Wah udah nikah, bapak saya lemes, ibu saya pingsan, saya bengong. Itu sudah, dia baik sekali. Pernah ketemu karyawan, teman sekerja, sahabat yang beda agama? Ada. Baik. Kenapa saudara gak lebih baik? Aneh loh. Dia tidak mengenal Roh Kudus karena dia tidak melihat. Tapi kamu mengenal karena dia ada di dalam kamu. Kita seharusnya lebih daripada orang dunia. Kita harus menjadi saksi buat mereka bahwa kita ini beda. Coba tanya sama teman kantor, saya baik gak? Berani? Mas, menurut sampean saya baik gak? Jahat. Baik, hati-hati. Saya Natal diundang sama satu perusahaan besar, saya tidak sebut. Wah, dek, itu kira-kira di Tangerang sini ada jemaat yang hadir sekitar 1.000-1.200 orang. Saya kan kalau khotbah gak pikir-pikir, gak mau tahu Pak. Emang ngomong aja. Saya pikir itu bosnya itu agamanya beda kan. Saya sikat saja itu. Saya bilang kalau perusahaan ini mau diberkati, pimpinannya harus bertobat. Yang punya harus bertobat. Dia harus bisa memperkara karyawannya. Kalau karyawannya sejahtera, maka bos itu akan sejahtera. Tapi kalau karyawannya susah, perusahaan itu bangkrut nanti. Dan saya berdoa agar pemilik perusahaan ini bertobat. Gak tahu yang punya ibu-ibu di situ. Itu yang undang saya udah ketar ketir. Begitu saya duduk, selesai khotbah, Pak Pendeta, saya yang punya perusahaan ini. Saya lihat. Oh ya, lalu saya dengar khotbah itu, saya merasa diberkati. Puji Tuhan, saya salam. Karena saya yakin seorang pengusaha, seorang atasan, seorang bos, apapun sebutannya, pimpinankah, kalau dia sudah menjadi berkat buat karyawan, karyawannya merasa sejahtera, mitra kerjanya menjadi merasa diberkati, maka dia akan menjadi mitra untuk selamanya. Dia akan menjadi karyawan yang setia, yang loyal. Tapi Pak Pendeta, buktinya karyawan saya sejahterakan pada malah ngelawan semua. Itu menderita lo kali. Kalau orang menabur kebaikan, enggak usah pikir-pikir hasilnya. Yakini saja. Saya yakin. Saya selalu bicara dengan teman-teman saya pengusaha. Ketika dia mendirikan mall, saya bilang, cobalah kamu jadi berkat buat karyawan kamu. Biarlah kamu menjadi berkat bagi kontraktor kamu. Kamu jadi berkat buat rekanan kamu. Saya yakin. Kalau engkau menjadi murid Kristus, apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Mungkin bukan hari ini, tapi kelak apa yang kita lakukan, kita akan terima akibat apa yang kita lakukan. Kalau saudara mengasihi istri saudara, saudara memanjakan istri saudara, membuat istri saudara selalu tersenyum, membuat istri saudara bahagia, saudara tidak perlu tunggu hasilnya. Biarkan saja. Biarlah Roh Kudus yang bekerja, karena ada Roh Kudus juga dalam hati istrinya. Jadi, ada seorang ibu bilang, Pak Pendeta, saya udah 16 tahun kawin tapi saya gak bahagia. Bu, gitu ya Bu? Iya Pak Pendeta, gak percaya. Enggak, saya emang gak percaya. Iya, saya 16 tahun kawin gak bahagia. Saya bilang, kesian banget ya, 16 tahun. Gak tidak bahagia. Kasihan. Ada yang salah mungkin dalam diri ibu. Enggak, suami saya yang salah. Oke, kita periksa. Dan saya temukan ternyata memang dia yang salah. Tahu kenapa kesalahannya? Dia meletakkan kebahagiaannya kepada orang lain. Dia akan bahagia kalau suaminya baik sama dia. Dia akan bahagia kalau suaminya mencintai dia. Dia bahagia kalau suaminya melayani dia. Dia berharap suaminya berbuat ini dan itu kepada dia. Dia berharap kebahagiaan dari orang lain. Ayat 27. Damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang ku berikan, yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kepada kita setiap anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, sudah diberikan damai itu. Hidup yang berdamai dengan Allah dan sudah diberikan damai sejahtera Kristus. Tinggal bagaimana ngebagiinnya. Jangan mencari kebahagiaan dari orang lain. Tugas kita membahagiakan orang lain. Amin. Kau berani amin. Amin. Jadi tugas ibu adalah membahagiakan suami. Bukan meminta kebahagiaan daripada, karena kita sudah punya kebahagiaan. Kita sudah punya sukacita. Kita sudah punya damai sejahtera. Kita sudah punya. Itu Yesus berikan kepada kita. Hidup yang penuh. Dalam Injil Yohanes pasal 10. Hidup yang penuh di dalam Kristus sudah kita miliki. Kok masih nyari? Tugas kita sebagai suami, jangan meletakkan kebahagiaan kepada istri. Saya tidak bahagia karena ini, saya tidak bahagia karena itu, saya tidak bahagia karena anak saya. Oh, tidak bisa. Tugas seorang suami adalah membahagiakan istrinya. Tugas seorang bapak adalah membahagiakan anak-anaknya. Itu orang yang memiliki Tuhan dalam hidupnya. Tapi saya sangat sungguh prihatin bahwa itu seringkali tidak terjadi dalam hidup kita. Kita tahu, kita percaya kepada Kristus. Kita tahu ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi kita adalah orang yang selalu kalah. Kalah terhadap harga diri dan egoisme kita. Kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita, bukan dikendalikan oleh Roh Kudus. Nats tadi mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku. Jadi seharusnya kuasa itu kita punya. Jangan minta kuasa. Ya Tuhan, berikanlah kuasa Roh-Mu yang kudus. Sudah aku berikan. Kuasa itu sudah sama kita. Tapi tidak efektif karena tidak pernah digunakan. Digunakannya cuma buat ngusir setan. Kuasa itu hanya digunakan untuk berdoa menyembuhkan orang. Kita bisa menyembuhkan. Kita bisa mengusir setan. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menguasai diri kita. Oleh sebab itu Tuhan bilang dalam Injil Matius pasal 7. Bukan orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Karena nanti di akhir zaman banyak orang berkata, Tuhan, aku telah menyembuhkan demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Aku melakukan banyak mujizat demi namamu. Tapi saat itulah, kata Tuhan Yesus, aku akan berterus terang. Aku berkata kepada, aku tidak kenal engkau. Enyahlah dari hadapanku, hai hamba yang jahat. Hati-hati, saudara. Kuasa itu bukan hanya dipakai untuk itu saja. Saya setuju ada kuasa penyembuhan. Saya setuju ada mujizat. Saya setuju ada mengusir setan. Tapi jauh lebih setuju kalau kuasa Roh Kudus dipakai untuk mengendalikan diri. Ini yang sulit. Banyak orang tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Tapi orang-orang yang dipenuhi oleh firman Tuhan, orang-orang yang didiami oleh Roh Kudus Tuhan, ada kuasa dalam dirinya dan terjadi perubahan dari hari ke hari. Saudara-saudara, saya gak tahu liturgi di gereja kita ini, tapi kalau di gereja saya, dikatakan dibaptis di dalam nama Bapa, menyatakan kepada kita bahwa Allah Bapa mengikat perjanjian dengan kita, bahwa Allah akan menjadi Allahnya dan kita serta anak-anak kita menjadi anak-anaknya. Dibaptis dalam nama Yesus Kristus menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat untuk kita. Dibaptis dalam nama Roh Kudus, kan kita baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Roh Kudus menyatakan kepada kita bahwa Ia dimateraikan dan hendak diam di dalam diri kita dan memperbaharui hidup kita dari hari ke hari. Itu liturgi gereja kami. Gereja tua memang. Setua Pak Arya yang botak ini. Gereja saya udah umur 86. Jadi gereja tua, gereja tradisional. Baptisnya percik anak-anak. Di situ dikatakan dibaptis dalam nama Roh Kudus menyatakan bahwa Roh Kudus akan diam sesuai firman Tuhan tadi, tinggal di dalam dia dan akan memperbaharui hidupnya dari hari ke hari. Pertanyaan saya adalah, adakah terjadi perubahan dari hari ke hari hidup saudara? Ada. Tadi pagi saya bilang sama jemaat di sini, pulang ke rumah tanya sama suami, "Papa, saya berubah belum? Menurut Papa saya berubah belum?" Tanya. "Pa, kata Pendeta Arya suruh nanya, Pa, udah berubah belum?" "Iya, Mama berubah." "Gimana berubah?" "Tambah serem. Mengerikan. Membahayakan. Menakutkan." Itu kalau pagi di kompleks Bogor Baru saya sering ngintip ya, ibu-ibu belanja di tukang sayur. Wah, rame ngomong, cekik ketawa, cekak cekik. Saya liatin. Sering kali tuh ibu-ibu gitu ya. "Jeng, jeng, Ci. Ci gimana sama Singko di rumah?" "Kalau ai suami." Jangan dikasih kesempatan kalau laki-laki tuh ya, Ci. Dikasih kesempatan ngelunjak. Teketekin di bawah ketiak istri. Makanya palanya bau kecut semua. Kayaknya istri-istri bangga kalau bisa menaklukkan suami. Sesuai dengan firman Tuhan. "Hai istri-istri, tundukilah suamimu." Ya kan? Ada firman kan? "Hai istri, tundukilah suamimu." Makanya ini yang taat-taat sama firman Tuhan ya, ini ibu-ibu ini menunduki suami. Kenapa terjadi perceraian? Kenapa terjadi persoalan? Kenapa terjadi pertikaian suami istri? Karena istri-istri taat kepada firman Tuhan, tundukilah suamimu. Padahal firman Tuhan bilang, "Hai istri, tunduklah sama suamimu." Tunduk, jangan menunduki, tunduk. Kalau kita tidak taat kepada firman Allah, bukan murid Kristus yang taat, itu maka terjadi persoalan. Tapi kalau setiap wanita taat kepada firman Allah, "Hai istri, tunduk pada suami," saya pikir persoalan selesai. Laki-laki tidak suka ditantang. Meskipun dia salah, "Ya tapi kan Papa salah, ayo, ayo, ayo," gitu kan. "Iya, Pa." "Aduh, itu pamajikan di imah ya, mani gelis pisan, si Neng taat sama suami." Itu. Istri yang tunduk, istri yang baik, mahkota buat suaminya. Gitu. Suaminya bangga, begitu kerja juga gagah. Coba kalau ribut di rumah, kerja udah loyo. Habis perang dulu kan, Harmagedon di rumah. Jadi kerja juga udah males-malesan. Tapi kalau diberangkatkan seperti manasik haji itu kan, didoain kan gitu kan, diberangkatin, dipestain, suami didoain, "Pa, Mama berkati Papa, biar Papa pergi kerja dengan damai sejahtera Tuhan, biar Roh Kudus jaga Papa." Berangkat juga keren, Pa. Rasanya ada kuasa dia pergi. Ya kan begitu. Seandainya suami-suami betul mencintai, mengasihi istrinya, saya pikir aman hidupnya. "Hai suami, kasihilah istri-istrimu." Nah, itu. Begitu kan? Hai suami, kasihilah istri-istrimu. Apa yang terjadi rumah tangga? Hancur. Saya itu jarang melakukan penginjilan, pemuritan ya. Ada satu murid saya seorang kiai, dan rencananya dengan tidak terlalu lama dia akan ceraikan dua istrinya. Cewek lengkang, satu aja kagak habis-habis, akang mah tiga. Itu saya 27 tahun masih utuh, belum gerowak, saya bilang. Masih utuh. Ini tiga, aduh Kang. Saya ajarin bagaimana menjadi murid Yesus, saya bilang. Pak Arya, benar. Setelah saya pikir-pikir, saya tidak bijaksana. Saya harus lepaskan satu persatu. Jangan satu persatu, dua-duanya. Ya kalau satu tahun ini, satu lagi 10 tahun lagi kan kelamaan. Kalau kau mendengar, ya cuma saya gak pakai bahasa itu. Kau mendengar suara Tuhan saat ini, jangan keraskan hatimu, maksud saya gitu. Jadi kalau udah tahu benar itu lakukan, sok. Ayeuna ulah, engke. Ayeuna, ayeuna sekarang, jangan nanti, saya bilang. Ya mudah-mudahan dia menjadi murid Kristus. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi, ya Pak ya, kasihilah istrimu. Jangan istri-istrimu malah petaka, Pak. Malah petaka. Saya enggak tahu, sering di khotbah saya dimanapun saya ingin mengingatkan diri saya dan saudara-saudara. Tangan kita ini dipakai untuk membelai. Tangan ini dipakai untuk memberkati, bukan untuk pukul. Saya tidak suka laki-laki yang suka pukul. Tangan kita dipakai untuk membelai dan untuk membuat istri kita bahagia. Kalau para suami betul-betul murid Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menyayangi dengan tulus, membuat istrinya selalu tersenyum, membuat istrinya selalu bahagia. Jangan istri orang, Pak. Istri sendiri. Bahagiakan dia. Jangan buat dia menangis. Celaka air matanya. Ditampung di kirbat Tuhan. Azab akan turun kepada laki-laki yang menzolimi. Betul. Saya sering lihat itu. Ibu-ibu di gereja nangis. Kenapa inang? Berat beban saya, Pak Pendeta. Kenapa sih, Pak? Gak bisakah jadi pria sejati? Pria baik-baik. Nanti kalau Tuhan ambil istrimu, air mata tidak bisa kembalikan dia. Mumpung masih dipercaya Tuhan, istri kita jaga, rawat, pelihara, buat dia bahagia. Kalau saudara selalu menyakiti satu-satuan, bilang, ah ini laki-laki udah gak bisa dipercaya, saya ambil istrimu, air matamu gak bisa kembali. Tuhan, berikan kesempatan. Selesai. Tuhan, berikan. Gak ada. Sudah cukup kesabaran Tuhan. Jadi mumpung diberi kesempatan, saudara, bahagiakanlah istrimu. Itu baru laki-laki. Membuat istrinya bahagia, membuat istrinya tersenyum. Wah, ibu-ibu senang. Terus Pak ya, terus. maunya kan begitu ya. Maunya suami kita berubah meskipun kita gak pernah berubah. Kita ingin Tuhan lakukan mujizatmu. Ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Ubahkanlah suami saya, ubahkanlah Tuhan. Gak pernah berubah karena kita sendiri gak pernah berubah. Kita berdoa untuk orang lain berubah. Hai para suami yang ingin istri-istrinya menjadi murid Yesus, yang ingin Roh Kudus berperan aktif dalam hidupnya, maka engkau sendiri yang memulai perubahan itu. Hai para istri yang selalu berdoa, Pak Pendeta, tolong doakan suami saya tidak ke gereja. Bagaimana suamimu mau ke gereja? Dia melihat engkau ke gereja sudah berpuluh-puluh tahun tidak berubah. Apa artinya gereja buat dia? Gereja hanya nyusahin, membuat istrinya pulang malam terus. Tidak ada sesuatu yang berarti buat dia. Tetapi kalau istrinya setiap hari bertambah hari, setiap hari ada perubahan dari hari ke hari, saya yakin doa saudara pasti terjawab. Amin. Kita mulai dari diri kita perubahan itu. Kita mulai. Buatlah hidup kita selalu dipenuhi, dipenuhi, dikuasai oleh Roh dan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya. Tahun lalu bulan apa, saya pergi ke gereja tempat saya dulu ditabiskan pertama kali di Bogor. Saya ditabiskan tahun 89, jadi sekarang udah 25 tahun. Saya datang ke gereja itu sama istri saya. Tiba-tiba majelis, aduh puji Tuhan Pak Arya untung datang. Wah, saya pikir dia kangen. Enggak tahunya pendetanya enggak bisa datang. Saya pikir saya udah dikangenin, udah bangga aja gitu. Suruh khotbah. Ya, saya kan gak tahu natsnya dari mana, temanya apa. Udahlah, yakin percaya Roh Kudus bekerja katanya. Saya baca aja itu ayat. Hanya dalam, dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkat. Saya baca gitu. Terus selesai, saya khotbah setengah jam. Selesai. Mereka bilang, itu talenta Pak Arya, luar biasa. Selain talenta, firman itu harus ada di dalam hati dan pikiran kita setiap saat. Saya ngajar homiletik untuk penetua-penetua seluruh sinode. Saya bilang cara mempersiapkan khotbah yang baik adalah renungkan firman Tuhan siang dan malam. Tahu siang di mana? Di kantor. Terus lagi makan. Di jalan. Mikirin enggak? Yang dipikirin utang melulu, utang. Kalau saudara terus, saya tidak munafik, saya ingin katakan ini kebenaran. Kalau saudara terus menerus di kepala saudara ada firman Tuhan, ingat. Iya. Maksud Tuhan ini, iya. Tidak berat saudara berbicara. Kenapa? Ini kan otak kayak komputer, betul? Tergantung isinya apa. Ya kan? Lalu keluar lewat mulut. Jadi apa yang ada di dalam itu mempengaruhi cara hidup orang. Seseorang itu adalah apa yang dipikirkan. Siapa orang itu adalah apa yang dipikirkan. Itulah orang itu. Tapi kalau saudara memikirkan terus firman Tuhan, firman-Mu kusimpan dalam hatiku supaya aku tidak berbuat dosa terhadap Engkau. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Dan dia akan hijau daunnya, rimbun pohon itu dan berbuah pada musimnya. Dia akan terus menerus menghidupi firman Tuhan. Saya pikir, tapi bukan berarti kalau marah pakai firman Tuhan ya. Dengan mama mau marah sama kamu. Dalam Matius 29 ayat 1 mengatakan, taat sama orang tua apapun alasannya. Karena Matius cuma sampai 28. Bukan itu yang saya maksud, tapi firman itu jadi bagian. Nah saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus menurut firman tadi adalah orang yang selalu melaksanakan apa yang Tuhan firmankan. Dan dimanapun dia berada, dia akan menjadi saksi Tuhan. Dimanapun, di rumah, di kantor, di jalan, dia akan menjadi representasi Tuhan dalam hidupnya. Kadang-kadang kita tidak perlu mengutip ayat. Kadang-kadang kita tidak bicara tentang Alkitab. Tapi hidup kita ini adalah firman yang terbuka yang dirasakan oleh orang. Saudara-saudara, saya akhiri khotbah saya sore hari ini dengan satu cerita yang ngadongeng ya, oleh-oleh di Bogor. Ada satu orang menjadi Kristen, namanya Kang Ujang di Bogor. Eta teh Kang Ujang jadi mualaf Kristen sudah 2 tahun. Tetangganya bilang, Jang, mana teh udah nasarani ya? Iya Kang. Seneng? Wih seneng Kang. Uing mah suka cita damai sejahtera Kang katanya. Mantep Kang. Udah 2 tahun. Udah dibaptis. Orang Sunda gak bilang baptis, baptis. Udah dibaptis man. Tos Kang, dicelup ke air. Oh. Dicelup katanya di air. Punten nih, Jang. Bade tumaros. Saya mau tanya sama si Ujang. Boleh? Oh silakan Kang. Emang Nabi Isa lahirnya di negara mana, Jang? Yesus lahir di negara mana? Ujang 2 tahun saudara aja masih begini-begini, di mana? Ujang bilang, punten Kang, Ilmu Ujang mah belum sampai situ. Ilmu Ujang belum sampai situ. Ujang mah enggak tahu. Yang tahu, yang Ujang tahu mah Yesus tuh lahir di kandang embe gitu, di kandang embe. Jadi kalau negaranya Ujang mah tidak sampai situ ilmu Ujang. Iya, Ujang. Terus kira-kira itu Yesus selama hidup khotbah berapa kali? Tahu? Ada yang tahu? Udah pernah ngitung belum? Yesus khotbah berapa kali? Enggak ya? Ya bagaimana Ujang, saudara juga enggak tahu ya. Wah, itu si Ujang bilang, aduh punten, atuh hampura akang. Ujang mah tidak tahu berapa kali, ilmu Ujang belum sampai situ. Nanti Ujang sok nanti nanya ke pendeta, seberapa kali tuh. Ternyata pendeta juga gak tahu karena gak pernah ngitung kan. Terus temennya bilang, masa sih kamu gak tahu Ujang? Yaudah, lahirnya gak tahu, berapa kali tausiah khotbah tidak tahu. Sekarang itu Yesus waktu meninggal kuburnya di mana Kang? Ujang. Waduh. Ya, pasti tahu makanya saya enggak nanya. Waduh, di mana? Hampura Kang, hampura. Ujang tidak tahu dan saat itu juga Ujang tidak hadir pemakaman. Dan malamnya tahlilan Ujang juga tidak hadir. Jadi tidak tahu kata ya. Wih ini Ujang alasan melulu saudara. Oh itu ditertawakan sama tetangganya. Ngaku katanya sudah mantap jadi Kristen. Ternyata ilmunya gak ada. Lalu Ujang marah. Ujang bilang, sakedap Kang, sakedap. Tunggu dulu. Punten Kang. Memang ilmu Ujang tidak seberapa. Ujang tidak tahu Nabi Isa lahir di negara mana. Ujang tidak tahu Nabi Isa berapa kali khotbah. Ujang juga tidak tahu. Ilmu Ujang banyak yang Ujang tidak tahu, tidak apal, tidak dalam. Tapi hanya satu yang Ujang tahu. 2 tahun yang lalu, Ujang adalah seorang pemabuk. Ujang penjudi. Kalau pulang ke rumah, itu pemajikan istri sering Ujang pukulin. Anak-anak ngacir dari rumah, takut sama Ujang. Tapi sejak Ujang terima Yesus, Ujang percaya ke Gusti Yesus, hidup Ujang diubahkan. Sekarang kalau Ujang pulang, istri sama anak-anak nungguin di rumah. Lalu malam kami berdoa bersama-sama. Ujang sudah mengalami sesuatu bersama Gusti Yesus. Berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Masihkah saudara mengaku murid Yesus meskipun tanpa perubahan? Beranilkah kita mengatakan kita ada anak Allah meskipun kita tidak mirip dengan Bapaknya? Jangan, berubah saudara, berubah. Harus ada perubahan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Jadi kita sudah punya Roh Kudus saudara, punya. Cuma seringkali tidak diefektifkan. Mintalah ya Roh Kudus, tolonglah saya. Penuhilah saya, kendalikanlah saya. Agar saya benar-benar menjadi murid Yesus, menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mensukacitakan hati Tuhan. Tempatkanlah saya dimanapun Tuhan mau, biarlah saya menjadi berkat buat orang. Saya menjadi saksi Tuhan yang hidup. Itu yang penting. Bukan berapa banyak firman Tuhan yang saudara apal. Bukan berapa banyak doa-doa yang saudara rangkai kepada Tuhan. Tapi berapa banyak perubahan terjadi dalam hidup kita. Itu yang penting. Karena hidup adalah sebuah kepercayaan saudara-saudara. Kalau saudara sudah tidak bisa dipercaya dengan hidup, Tuhan akan ambil hidup saudara. Dan saudara tidak bisa, Tuhan berikan lagi saya kesempatan. Tidak, pulang. Kalau Tuhan bilang selesai, pulang. Dan celakanya kalau ntar malam. Kapak sudah tersedia di akar pohon. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Hidup harus manfaat. Saudara tidak menjadi berkat, saudara tidak ada perubahan, saudara tidak berbuah. Tuhan bilang, udah deh, mendingan pulang aja deh, gak bermanfaat. Tapi kan masih 27 tahun, kelamaan juga, jadi rusak, pulang. Tuhan memberikan kesempatan lagi, udah saya kasih kesempatan. Hati-hati. Hati-hati saudara. Hidup itu kepercayaan loh yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan masih percaya memberi hidup kepada saudara, gunakan seefektif mungkin. Ada kesempatan, lakukan yang baik. Saya ingin katakan kepada saudara hari ini, perbuatan baik sekecil apapun jauh lebih efektif daripada ribuan kata-kata. Saudara boleh banyak berbicara tentang kebaikan. Saya boleh berkhotbah tentang kebaikan. Tapi istri saya bilang, enggak, papa bukan seorang pria, seorang suami yang baik. Batal semua khotbah itu. Saya boleh berkata tentang kebajikan, tentang kebijaksanaan, tentang kebaikan, tentang iman. Tapi anak saya bilang, enggak tuh pak. Papa bukan seorang ayah yang beriman. Saya tidak melihat Yesus hidup di dalam diri papa. Percuma khotbah. Karena khotbah sejati itu adalah hidup. Amin. Firman Tuhan itu harus hidup dan itu kita harus jalani. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi saudara-saudara para pelayan. Saya tuh dari pagi tuh dengar nyanyi Pak Pendeta. Aduh, mantep banget tuh nyanyiannya tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak hebat lah. Nanti kalau di Bogor ada malam misi ya, kita setahun dua kali nyanyi ya. Nyanyi yang tadi. Bagus banget itu Pak. Pakai talenta itu, jangan karaokean melulu. Gunakan suara itu untuk memuji. Oh, diberkati, saya merasa di jemaat merasa ya. Luar biasa tadi tepuk tangan kan. Saudara punya talenta masing-masing. Dan Tuhan minta apa yang ada padamu. Saudara berikan dalam pelayanan. Maka Tuhan lihat, dikasih satu talenta bermanfaat. Dikasih satu lagi dua, dikasih lagi tiga. Dikasih satu, gak dikerjain. Diambil lagi sama Tuhan. Bukan talentanya, orang-orangnya juga diambil. Ditaruh, dipulangin. Gak manfaat di gereja juga. Cuma datang ke gereja, dengar khotbah, pulang. Gak ada perubahan, gak manfaat. Saya bukan nyindir loh, saya memotivasi mendorong saudara yang hanya pelengkap menderita. Gereja ini Pak Pendeta, tidak boleh ada orang yang hanya keluar masuk sebagai pelengkap penderita. Semuanya harus mengambil bagian, apapun, sekecil apapun. Saya tidak tiba-tiba jadi pendeta. Sejak remaja, kegemaran saya adalah suka ngepel di gereja. Saya ngepel, mimbar saya sering kali lihat kotor. Dulu kan belum ada AC, tahun 60-70an tuh gak ada AC. Jadi saya yang bersihin mimbar. Bapak saya kan pendeta, sering liati dari depan gitu kan. Jauh, gerejanya kan panjang, gereja tua zaman dulu. Saya yang ngepel. Bukunya kadang-kadang suka copot kan. Dulu zaman buku nyanyian gak ada LCD gini kan. Saya jahitin. Jadi lakukan sekecil apapun, Tuhan akan lihat. Ketika engkau dipercaya perkara kecil, maka Tuhan bilang, engkau pantas mendapat perkara-perkara yang besar. Amin. Jadi setiap jemaat yang hari ini mendengar firman Tuhan, lakukan perubahan. Roh Kudus akan menguasai hidupmu, memakai engkau, melakukan sekecil apapun. Besok hari Minggu sebelum ke gereja, ke toilet dulu. Periksa kotor enggak? Tapi bukan saudara bersihin, minta sama koster tolong dibersihin. Gitu. Apa yang saudara bisa kerjakan, kerjakan saja. Ambil inisiatif, melayani. Bisa jadi majelis-majelis. Bisa menyanyi, main piano. Apa saja. Sehingga Tuhan bilang, saya bangga memiliki anak seperti engkau. Sekali lagi saudara, hidup adalah kepercayaan. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku. Ingat, Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Dan tinggal bagaimana kita minta Roh Kudus memenuhi dan menguasai, bahkan merubah hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, maafkan kami. Karena kami banyak tahu tentang firman-Mu. Kami banyak mendengar. Banyak mempelajari firman Tuhan. Tapi tidak banyak berbuat. Hanya sebatas pengetahuan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Kalau hidup kami sering mengecewakan Tuhan. kami rindu Tuhan ubahkan kami. Ya Roh Kudus, penuhi kami, kuasai kami, tuntun kami, bimbing kami. Kami tidak ingin hidup kami tidak bermanfaat. Kami ingin Tuhan bangga memiliki anak seperti kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kami butuh bimbingan-Mu. Kami membutuhkan kekuatan dari kuasa Roh Kudus. Karena kami sadar betapa lemahnya kami. Seringkali kami kalah dengan hawa nafsu kami. Kami kalah dengan ego kami. Tolong kami Tuhan. Biarlah istri kami merasa nyaman hidup berdampingan dengan kami. Suami kami merasa bahagia berdampingan dengan kami. Sesama jemaat, keluarga merasakan berkat itu mengalir dalam hidup kami. Itulah kerinduan hati kami sore ini. Tapi kami tahu kami tidak sanggup mengubah hidup kami karena kami terdiri dari daging dan darah. Tetapi Roh-Mu lah yang akan memberikan kuasa itu agar kami melakukan, belajar dari hal-hal yang kecil, melakukan hal-hal yang kecil, perubahan-perubahan yang kecil. Maka satu hari kelak Tuhan, kami akan terpesona betapa karya Tuhan ajaib. Hidup kami lebih hari lebih baik, semakin membaik dan bertumbuh. Dan ketika satu saat Tuhan memanggil kami pulang, kami tidak malu Tuhan. Kami siap mempertanggungjawabkan hidup yang Tuhan berikan ini. Kami tidak gentar kalau Tuhan panggil kami, karena kami tahu apa yang kami bawa pulang untuk menghadap Bapa di surga. Tolong kami Tuhan. Biarlah setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kami pegang erat. Kami laksanakan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Ampuni Tuhan kalau banyak kekurangan kelemahan kami. Gantikanlah dengan kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Demi Kristus, gembala kami yang baik, kekasih jiwa kami, kami berdoa. Amin.